بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، الحمد لله. إن شاء الله تعالى malam ini kita melanjutkan pembahasan al-usul tsalatsah. Pembahasan kita sudah memasuki tentang anwa'ul ibadah, macam-macam atau bentuk-bentuk ibadah. Maka bentuk-bentuk ibadah sekian banyak, tentu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk-bentuk ibadah yang sudah kita bahas adalah tentang doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan ini adalah salah satu jenis ibadah yang agung, dan jika sudah dikatakan ibadah, maka tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Yang kedua, bentuk ibadah yang disebut dengan al-khawf, meletakkan rasa takut. Rasa takut adalah bentuk ibadah dan tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Maka di sana ada bentuk-bentuk atau bagian-bagian tentang al-khawf, rasa takut, yang sudah kita bahas. Berikutnya pula yang ketiga adalah ar-raja, rasa harap kita, harapan kita. Maka itu bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti yang disebutkan dalilnya pada surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir, Allah Jalla wa'ala menyatakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, dengan Allah Jalla wa'ala nanti di yaumil qiyamah, di situ padanya kata yarju, raja. Siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, maka ada syaratnya yang harus dilakukan. Fal ya'mal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Syarat yang kedua, tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan siapapun di dalam beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesailah bab roja pada kajian terakhir. Naam. Maka dengan itu, tiga jenis ibadah sudah kita bahas. Ad-du'a, al-khawf, ar-raja. InsyaAllah ta'ala melangkah malam ini. Berikutnya tentang at-tawakkul. At-tawakkulu wa daliluhu. Tawakkal dan dalilnya. وقوله تعالى وقول المؤلف رحمه الله ودليل التوكل. Berkata المؤلف Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahmatullahi alaih, wa dalilut tawakkul qawluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Ma'idah ayat ke-23. Wa qala wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat yang ketiga. Demikian dalil ataupun matan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Beliau menyatakan wa dalilut tawakkul, dan dalil tentang masalah tawakkal beliau sebutkan pada dua ayat di surat yang berbeda sebagaimana tadi telah diisyaratkan. Kita lihat syarah penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau memulai definisi tentang tawakkul. Apa tawakkul itu? Beliau menyatakan at-tawakkul huwa at-tafwid. Tawakkul itu artinya tafwid. Tafwid dari kata fawwada yufawwid. Fa waw yang ditasydidkan kemudian dad. At-tafwid dari kata fawwada. Maknanya adalah menyerahkan. Artinya menyerahkan urusan. Menyerahkan sesuatu urusan. Wal i'timad 'ala Allah, dan i'timad bergantung semata hanya kepada Allah. Itu at-tawakkul. At-tafwidu wal i'timadu 'ala Allah azza wa jalla. Menyerahkan dan bergantung sepenuhnya pada urusan dia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau wa tafwidul umur ilaihi subhanahu wa ta'ala, hadha huwa tawakkul. Penyerahan urusan-urusan yang ada hanya kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala, itulah yang disebut dengan tawakkul. Itulah yang disebut dengan at-tawakkul. Naam. Wa huwa min a'zami anwa'il ibadah. Dan tawakkul itu termasuk dari bentuk-bentuk ibadah yang paling agung. Naam. Satu ibadah yang mulia, ibadah di antara ibadah yang paling agung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tinjauan secara mungkin dekat secara lugatan, secara bahasa. Kemudian apa tawakul itu secara istilah? Cara tinjauan istilah. Kita ambil faedah dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala pada syarahnya yang berjudul Ithaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul. Beliau mensyarah kitab Al-Usul Tsalatsah. Beliau berikan judul Ithaful Uqul. Ithaful Uqul fi syarh tsalatsatil usul. Kata beliau, tawakal secara istilah i'timadul qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbin naf'i wa daf'id dharri. I'timad al-qalb, meletakkan ketergantungan hati kita 'ala Allah, hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tawakkul itu kaitannya dengan al-qalb, dengan hati. Tidak terlihat. Nah, tapi ketika salah menempatkan itu adalah urusannya berbahaya. Sehingga sekian banyak bentuk-bentuk ibadah yang kaitannya dengan hati. Nah, sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas tentang al-khauf, ar-raja, demikian pula tawakkul. Nah, maka kita harus menempatkannya pada yang semestinya. Bahwa tawakal adalah meletakkan ketergantungan hati kita ini ala Allah pada tempat yang sebenarnya, yaitu hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, bagaimana kita bisa benar menempatkan hati kita, menggantungkan hati kita kepada Zat As-Samad, Zat tempat kita bergantung, yakni hanya kepada Allah Jalla wa'ala. I'timadul qalbi ala Allah. Fi jalbin naf'i wa daf'id dharri. Dalam upaya untuk mencapai atau mendapatkan manfaat. Naam. Wa daf'id dharri. Dan dalam upaya untuk menolak, mencegah mudaratan. Dalam upaya mendapatkan atau mencapai manfaat. Dan upaya untuk mencegah mudarah, kemudaratan. Baik itu kaitannya dengan urusan duniawi, keduniaan, nah, maka kita letakkan ketergantungan hati kita kepada Allah Jalla wa'ala dalam upaya menempuh manfaat. Nah, dan menolak kemudaratan. Baik itu urusan duniawi dan lebih-lebih lagi urusan ukhrawi, urusan akhirat kita. Wattawakkul la yunafil asbab al-mashru'ah. Masih kata Syekh Al-Ubaid. Syekh Al-Ubaid menyatakan, wattawakkul la yunafi, bahwa tawakkal itu tidak berarti meniadakan atau mengenyampingkan al-asbab al-mashru'ah, sebab-sebab yang disyariatkan. Artinya apa? Di saat kita menggantungkan hati kita, diperintah kita untuk menggantungkan hati kita kepada Allah, maka tidak kita menyampingkan atau kita tidak ada upaya untuk berbuat. Nah, maka tawakkul itu sama sekali tidak mengenyampingkan atau meniadakan sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, diperintah kita untuk menempuh dengan cara sebab-sebab yang Allah perintahkan. Bal yattafiqu ma'aha. Bahkan justru tawakkul itu bersamaan atau menyepakati sebab-sebab yang disyariatkan. Bukan menyingkirkan, apalagi menolak, bahkan justru sejalan dengan makna tawakkul yang benar. Bal yattafiqu ma'aha. Nah, tentunya pernyataan seperti ini adalah berdasarkan dengan adillah dan dalil-dalil yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa telah sahih hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan tawakal yang disertai dengan sebab-sebab, menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, salah satu perbuatan beliau melakukan sebab, idza arada ghazwah, kalau beliau itu hendak melakukan peperangan, Nah, beliau hendak mempersiapkan pasukan warra bi ghairiha. Maka beliau itu berusaha menyimpan berita tadi terhadap selainnya. Ya. Ma i'dad al-uddah al-kafiyah laha. Yang disertai persiapan-persiapan yang matang, yang cukup. Karena itu melakukan suatu urusan yang besar. Masalah ghazwah, masalah perang. Nah, maka perlu adanya persiapan yang matang, perhitungan yang tepat, dan segalanya, dan segalanya. Limadza yuwarri bighairiha? Maka yang jadi pertanyaan di sini, mengapa Rasulullah SAW simpan atau sembunyikan berita itu kepada yang lain? Maka dikatakan oleh Syekh Ubaid, hadza minal asbabil masyru'ah. Maka ini termasuk bentuk-bentuk sebab yang disyariatkan. Hatta la ya'lam al-maghzun minal kuffar. Agar supaya tidak didengar, diketahui oleh mereka al-kuffar yang akan diperangi. Nah, kalau saja berita itu bocor, terdengar dari mereka, niscaya mereka pun akan melakukan persiapan, mereka akan melakukan segala taktik, upaya, strategi, dan segala macamnya. Nah, maka demikian adanya peperangan. Nah, melakukan perhitungan-perhitungan yang ada, persiapan-persiapan yang matang, kemudian selebihnya adalah diserahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka beliau menyimpan berita itu kepada yang lainnya. Nah, agar jangan sampai kemudian tersambunglah berita tadi ke telinga mereka al-kuffar. Maka cara sebab seperti ini adalah sebab yang disyariatkan. Demikian pula pada Yaumul Fath, penaklukan kota Mekkah, beliau sallallahu alaihi wasallam telah siapkan asyratu alaf, 10.000 pasukan. Naam. Bikamil uddatihim wa atatihim, dengan penuh persiapan. Naam. Beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan ini semua bukan setengah-setengah, melainkan dengan perhitungan dan persiapan yang begitu matang. Ini semua dilakukan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Setelah kita lakukan itu semua, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kita bertawakal. Tawakal artinya at-tafwid, sebagaimana tadi telah disebutkan, tafwid, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Jalla wa'ala setelah menempuh sebab tentunya yang disyariatkan. Kita kembali kepada syarahnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Maka kata beliau, tawakkul min a'zam anwa'il ibadah, termasuk bentuk-bentuk ibadah yang agung. Walihada qala, kalau karenanya Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah, dan kepada Allah lah kalian bertawakal, dan kepada Allah lah Jalla wa'ala akan adalah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Kita simak ayat ini, di antaranya dari tinjauan bahasa secara nahwu, kata beliau, quddimal jar wal majrur, didahulukannya huruf jar terhadap yang akan dimajrurkan. Mana huruf jar pada ayat ini? Pada kata ala. Wa ala Allah. Ala itu diartikan kepada, bisa berarti pula atas. Maka kaitannya dengan konteks ayat ini, kepada dan kepada Allah. Maka ala salah satu perangkat jar. Artinya ketika datang huruf ala, maka kata sesudahnya itu harokatnya kasrah. Sehingga apa yang kita dapati? Wa'alallahi. Dan bukan wa'alallaha. Dan tidak pula wa'alallahu. Kenapa haknya kasrah? Disebabkan karena suatu sebab pengaruh berupa huruf jar. Salah satunya ala. Itu secara nahwu. Quddimal jar wal majrur alal amil. Didahulukannya, dikedepankannya huruf jar dan majrur alal amil. Liyufid al-hasr. Tentu ini ada suatu maksud. Nah, memberikan faedah al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. Sehingga kalau tadi dimaknakan dan kepada Allah lah, maka ketika kita tahu bahwa dikedepankannya jar tadi terhadap amilnya, maka lebih menekankan lagi dan hanya kepada Allah lah. Di situ kita rasakan al-hasr, al-hasr pembatasan, hanya kepada Allah. Artinya hanya kepada Allah dan bukan kepada lainnya. Untuk apa itu? Untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Mestinya fatawakkalu 'alallah in kuntum mu'minin. Fatawakkalu 'alallah dan bertawakallah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Namun 'alallahnya didahulukan. Maka ini ada suatu maksud atau kepentingan. Adanya makna penekanan, pembatasan. Wa'alallah, hanya kepada Allah lah. Fatawakkalu, maka bertawakkallah kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian memang menyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian kata beliau, wa'alallahi fatawakkalu. Wa 'alallahi fatawakkalu. Di sini beliau jelaskan. 'Alaihi la 'ala ghairihi. Arti 'alallah fatawakkalu artinya 'alaihi. Hanya kepadanya. La 'ala ghairihi dan bukan kepada selainnya selain Allah. 'Alaihi la 'ala ghairihi. Hanya kepadanya. Kepada Allah dan bukan kepada selainnya. Summa qala, kemudian Allah melanjutkan in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin yang maknanya tadi jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Apa kata beliau? Faja'ala atau faju'ila min syartil iman at-tawakkul 'ala Allah subhanahu. Maka dijadikan syaratul iman, syaratnya iman itu adalah at-tawakkul 'ala Allah. Termasuk syarat al-iman adalah bertawakal kepada Allah. Makanya diakhiri dengan in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Maka ada kaitannya di situ, orang beriman tentu adalah mereka yang kuat keimanannya. Maka mereka bisa untuk melakukan tawakal kepada Allah. Wadalla ala anna man lam yatawakkal ala Allah falaysa bimu'min. Maka menyebutkan menunjukkan bahwa siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka bukanlah orang yang beriman. Nah, antum tanda itu. Malam yatawakkal ala Allah, siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, falaysa bimu'min, maka bukanlah dia orang yang beriman. Kan menunjukkan, kalau dia orang yang beriman, maka dia pasti meletakkan tawakal hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sungguh ayat tadi saling terkait, kata demi kata. Allah perintahkan untuk bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Fattawakkul ibadah azimah, maka tawakal adalah suatu ibadah yang demikian agung, demikian besar. Bukan ibadah yang kecil, ibadah yang besar. Kaitannya ibadah hati. Wal mu'min daiman yatawakkalu 'ala Allah, maka orang beriman itu daiman, senantiasa atau selalu, yatawakkal 'ala Allah, bertawakkalnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ya'tamid 'ala Allah, dan orang beriman itu berpegang teguh kepada Allah Jalla wa'ala, bergantung kepada Allah Jalla wa'ala, memasrahkan urusannya seluruhnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya yakin, semua apa yang ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala adalah baik baginya. Wallahu min asma'ihi al-wakil. Dan Allah Jalla wa'ala termasuk dari nama-nama yang Allah miliki adalah apa? Al-wakil. Al-wakil salah satu min asma'illah. Apa maknanya al-wakil? Al-mawkul ilaihi. Naam. Al-mawkul ilaihi umur ibadihi, yang diwakilkan kepadanya urusan-urusan hamba-hambanya. Artinya dipasrahkan urusan hamba itu kepada Allah Jalla wa'ala. Bayangkan kita meletakkan penyerahan urusan itu kepada Zat yang Maha Agung. Nah, dialah yang akan menyelesaikan dan memberikan jalan keluarnya. Seluruh hamba-hambanya. Bukan kita saja, tapi seluruh hamba-hambanya. Maka dinamakanlah Allah Jalla wa'ala al-wakil. Sebagai wakil, ya, dari seluruh hambanya untuk menyelesaikan semua urusannya. Fattawakkul la yakunu illa 'ala Allah. Maka tawakal tidaklah ada melainkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wala yajuzu an yaqula. Maka tidak boleh seseorang menyatakan tawakkaltu ala fulan. Saya tawakkal kepada fulan. Kenapa tidak boleh pernyataan demikian? Karena tawakkul ibadah. Karena tawakkal itu bentuk ibadah. Wal ibadah la takunu illa illallah. Dan ibadah itu tidaklah diperuntukkan melainkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, maka tidak diperkenankan ucapan semacam itu. Tawakkal tu ala fulan. Nah. Amma idha asnatta ila ahadin minal khalqi tasarrufan, fahadha la yusamma tawakkulan. Selanjutnya Syekh Al-Fauzan memperjelas, adapun jika engkau sandarkan kepada seseorang dari makhluk tasarrufan, itu menggantikan urusanmu jika engkau mungkin sedang tidak mampu atau kemudian engkau sibuk, kau pasrahkan kepada seseorang dari makhluk, La yusamma tawakkulan. Maka ini tidak dinamakan dengan tawakkul. Innama yusamma tawkilan. Melainkan ini dinamakan dengan tawkil. Dinamakan dengan tawkil. Mewakilkan. Nah, dinamakan dengan tawkil. Wal wakala ma'rufah. Maka al wakala mewakilkan, nam, itu adalah sudah ma'rufah, sudah dikenal. Annaka tawakkala ahadan yaqdi laka hajah. Bahwa engkau mewakilkan seseorang untuk menyelesaikan kebutuhan. Nah, sebagaimana kita pahami dalam bahasa Indonesia, nah, mewakilkan. Waqad wakkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan tawkil, mewakilkan. Man yanubuna anhu, siapa yang bisa menggantikan beliau fi ba'dil a'mal, pada sebagian urusan atau pekerjaan beliau. Nah, di antaranya ketika beliau sakit, mungkin yang gantikan sebagai imam, maka diwakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan urusan-urusan lain selain sholat, nah, penyembelihan kurban juga dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya diwakilkan kepada Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka itu sudah dilakukan oleh beliau, mewakilkan. Fattawkil ghairut tawakkul. Yang perlu diingat bahwa tawkil, perwakilan itu ghairu at-tawakkul. Lain maknanya dengan tawakkal. Sama dari tiga huruf. Waw, kaf, lam. Ini tawakkul, ini tawkil. Ya. Maka tawakkul ghairu at-tawkil. At-tawakkul ibadah la yakunu illa lillah. Maka tawakkal itu adalah ibadah, sekali lagi, yang tidak diperkenankan kecuali hanya bagi Allah. Wala yajuzu an taqula, maka tidak boleh engkau katakan tawakkaltu ala fulan. Aku tawakkalkan kepada fulan, si anu. Innama taqulu wakkaltu fulan. Kan tetapi engkau ucapkan wakkaltu fulan, aku wakilkan kepada si anu, si fulan. Nah, beda sedikit ya. Tawakkaltu ala fulan tidak diperbolehkan. Tapi wakkaltu fulan, maka seperti itu yang mestinya engkau ucapkan. Ma'a hadza anta tawakkalahu wa la tatawakkal alaih. Maka dengan ini engkau wakilkan urusanmu dan bukanlah engkau bertawakal kepadanya. Wa innama tatawakkal 'ala Allah. Hanyalah tawakal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falahidul farqa bainal amrain. Maka perhatikan perbedaan kedua perkara itu, at-tawakkul dengan at-tawkil. Wa min sifatil mu'minin. Kemudian beliau melanjutkan termasuk sifat-sifat orang yang beriman. Ma dzakarallahu ta'ala, apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan pada salah satu firman-Nya, tepatnya pada surat Al-Anfal ayat ke-6, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Jalla wa 'ala menyatakan hanyalah orang-orang yang beriman itu, nah, apabila mereka disebut nama Allah Jalla wa'ala, maka wajilat qulubuhum, wajilat bergetarlah qulubuhum, hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim, dan apabila tuliyat 'alaihim, dibacakan terhadap mereka ayatuh, ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Sini Allah Jalla wa'ala sebutkan sifat-sifat kaum mukminin. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, zadathum imana. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Mereka meletakkan tawakalnya. Hadhihi min sifatil mu'minin. Ini termasuk sifatnya kaum mukminin. At-tawakkul ibadah 'azimah. Maka tawakal itu adalah ibadah yang agung. Sekali lagi. Terus menerus beliau mengingatkan. Tadi sudah disebutkan lagi sebagai bentuk perhatiannya beliau kepada kita terhadap urusan ibadah yang satu ini, bahwa tawakkal ibadah 'azimah, la takunu illa lillah, tidaklah dibolehkan atau diperuntukkan melainkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, li'annahu huwal qadiru, karena dialah Allah itu zat yang maha kuasa, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu, wa huwal malik bi kulli syai', dan dialah zat yang menguasai segala sesuatu, wa huwal ladhi yaqdiru an yuhaqqiqa lak matlubak, dan dialah yang bisa menentukan, ialah zat yang menentukan untuk terwujud keinginanmu. Naam. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir ala kulli syai', Al-Malik li kulli syai'. Kuasa atas segala sesuatu, pemilik terhadap segala sesuatu. Kalau ini sudah kau yakini, menghujam dalam dirimu, niscaya kau pasti akan jadikan satu-satunya Allah itu sebagai tempat untuk bergantung. Nah, ialah Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang mewujudkan apa yang kau inginkan. Amal makhluk fa'innahu qad la yaqdir. Beda dengan makhluk, adapun makhluk, maka dia la qad la yaqdir. Bisa jadi dia tidak bisa menentukan an yuhaqqiqa lak matlubat, untuk mewujudkan keinginanmu. Karena apa? Karena keterbatasannya, kelemahannya, uzurnya, dan segala faktor yang ada. Itu makhluk. Qad la yaqdir. Bisa jadi dia tidak mampu, tidak bisa menuruti apa yang kau minta, apa yang kau inginkan. Fa innaka tawakkalahu fi qada'i syai'in minal umur. Lakin tatawakkal 'ala Allah fi husuli dhalika syai'. Nah. Maka hanya engkau bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala fi husuli dhalika syai', akan tercapainya sesuatu yang kau inginkan. Kemudian kata beliau, thumma aidan lina'lam anna tawakkula la yunafi al-akhdhu bil asbab. Kemudian juga perlu diketahui bahwa tawakkul tidak meniadakan untuk mengambil sebab. Wa yajma'ul muslim baina tawakkul 'ala Allah wal akhdhu bil asbab. Maka hendaknya tiap muslim itu menggabungkan antara tawakal kepada Allah wal akhdhu bil asbab, dan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Maka dengan demikian tawakal yang benar. Karena waktu Isya sudah masuk, itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Semoga setidaknya dari penjelasan tadi semakin memahamkan kita terhadap urusan yang besar, terhadap salah satu ibadah yang agung, yakni tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, masih ada penjelasan berlanjut terkait dengan dua ayat di atas. InsyaAllah pada waktunya nanti. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.